Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kita Al-Fusul fi Sirati Rasul, pasal-pasal tentang perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Ismail bin Umar Ibn Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini Imam Ibn Katsir rahimahullah taala. Pada pertemuan telah lewat disebutkan oleh beliau tentang fitnah al-mu'adzibin, fitnahnya cobaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy yang menyiksa para sahabat yang masuk Islam. Kemudian al-hijrah ila al-habasyah, hijrah menuju Habasyah, hijrah menuju negeri Ethiopia. Disebutkan demikian juga sebelumnya tentang sirah Nabi ini, kelahiran Nabi, demikian juga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga bagaimana turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian juga orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Sampai kemudian disebutkan ketika banyak yang masuk Islam dari orang-orang Quraisy, maka orang-orang musyrikin, kafir Quraisy, semakin keras memusuhi orang-orang yang beriman. Sampai kemudian Nabi diizinkan oleh Allah SWT untuk sebagian sahabat hijrah ke Ardi Habasyah, negeri Habasyah, yang di situ ada raja ya Al-Ashhamah, ini Najasyi, yang dia itu melindungi orang-orang yang datang dari kaum muslimin di negerinya. Maka kita sebutkan waktu itu bagaimana Amr bin As, walaupun kemudian beliau masuk Islam, Amr bin As. Demikian juga di situ ada Abdullah bin Abi Rabi'ah dengan hadiah yang membujuk Raja Najasyi untuk apa? Untuk mengusir para sahabat yang hijrah ke Habasyah. Tapi kita sebutkan waktu itu bagaimana mereka kemudian dalam keadaan tidak berhasil, dalam keadaan malu dan mendapatkan keberhasilan karena Najasyi waktu itu kemudian melindungi mereka kaum muslimin yang hijrah ke negerinya. Bahkan dia mengatakan, kalau sekiranya kalian lau ataitu muni dhahaban jablan min dhahab, kalau kalian berikan kepadaku satu gunung emas, masalam tuhum ilaikum, aku tidak akan menyerahkan mereka itu kepada kalian berdua. Demikian. Ini kita sebutkan waktu itu akhirnya mereka pun hijrah. Di antara yang hijrah adalah Utsman bin Affan radhiyallahu, demikian juga istrinya Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain. Di situ juga ada Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian kita masuk pasal berikutnya ya, faslun sirah sirah atau perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah ya, muqata'ah Quraisy, sebutkan di situ ya. Muqata'ah Quraisy li Bani Hasyim wa Bani Muthalib. Memutus hubungan orang Quraisy terhadap Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Keturunan ya dari Hasyim, demikian juga keturunannya Al-Muthalib. Ini semua adalah orang-orang yang tidak boleh mendapatkan sedekah ya. Sedekah haram untuk mereka ini. Itu adalah termasuk sebagiannya dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bani Hasyim wa Bani Muthalib, Nabi menyebutkan syai'ul wahid, mereka sama, tidak boleh untuk mendapatkan sedekah. Termasuk kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan disebutkan nanti bahwa orang-orang kafir Quraisy akhirnya menempuh jalan memboikot. Memboikot orang-orang Bani Muthalib, demikian juga Bani Hasyim, yang mereka adalah kerabat Nabi SAW. Sebenarnya di sini oleh Ibnu Katsir, "Tsumma aslama Hamzah ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian masuk Islam Hamzah, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebutkan di Zadul Ma'ad oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, asadun ya, termasuk singa. Ya, singa-singa Allah Subhanahu wa taala, Hamzah. Sebutkan juga di sini di Zadul Ma'ad. Ini isud asadun min usudillah. Ini termasuk dari pedang, dari pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengabari bahwa akan masuk salah satu dari pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala. Masuk Islam Hamzah. Waktu itu awalnya mereka ya merasa takut. Kemudian setelah Hamzah masuk Islam, Waktu itu kemudian berani. Bahkan waktu itu tidak ada yang berani menghadapi Hamzah. Walaupun kalau kita lihat sejarah berikutnya adalah Hamzah ini beliau meninggal di perang Uhud. Setelah di perang Badar waktu itu dia membunuh bapaknya Hindun. Hindun adalah istrinya siapa? Abu Sufyan. Sebelum masuk Islam mereka. Ya, waktu itu ketika Hamzah di perang Badar membunuh bapaknya Hindun, demikian juga saudaranya. Akhirnya Hindun ini, yang dia adalah istrinya Abu Sufyan, murka. Sampai dia juga termasuk orang yang mengumpulkan pasukan untuk menghadapi kaum muslimin waktu itu di perang Uhud. Akhirnya benar. Kemudian dia menjanjikan siapa yang bisa membunuh Hamzah sebagai bentuk balas dendam karena telah membunuh saudara-saudaranya akan diberikan hadiah. Saya kemudian sebutkan di situ Wahsy, walaupun beliau akhirnya juga masuk Islam. Demikian hidayah yang masuk pada diri-diri orang-orang yang dulu memusuhi Islam seperti Amr bin As, kisah panjang. Demikian juga Khalid bin Walid, demikian juga Abu Sufyan, ya, demikian juga istrinya Hindun itu. Akhirnya Wahsy berhasil membunuh siapa? Membunuh Hamzah. Ya, bunuh ditombak. Dia incar, ketemu Hamzah dibunuh. Kemudian oleh Hindun bagaimana dibelah perutnya dan diambil hatinya, dimakan oleh Hindun. Walaupun dia tidak bisa memakannya juga. Demikian disebutkan. Masuk Islam Hamzah. Paman Rasulullah SAW, singa dari singa-singa Allah Subhanahu Wa Taala. Wa jama'atul kathirun, dan jamaah yang banyak. Wa fasyal Islam, kemudian Islam pun tersebar. Semakin banyak Islam itu, maka ini semakin membuat benci orang-orang kafir Quraisy. Ya, mereka sudah menyiksa, sudah membunuh, ternyata semakin tersebar agama Islam. Sebagian para sahabat sudah hijrah tadi ke Habasyah. Demikian juga ini masuk Islam Hamzah, semakin banyak yang masuk Islam. Falamma ra'at Quraisy dzalika sa'aha, ketika orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy mengetahui yang demikian, melihat yang demikian itu, sa'aha, membuat mereka itu tidak suka. Wa ajma'u 'ala ayata'aqadu 'ala Bani Hasyim wa Bani Muthalib. Mereka sepakat untuk yata'aqadu. Bersepakat melakukan perjanjian terhadap orang-orang ya selain Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Untuk apa? Ala Bani Hasyim wa Bani Muthalib ibni Abdi Manaf ala yubayi'uhum. Ya, sepakat dengan orang-orang di sekitar mereka untuk tidak berjual beli dengan Bani Hasyim, demikian juga Bani Muthalib. Ibni Abdi Manaf, yang keduanya itu adalah anak dari Abdi Manaf. Sepakat mereka. Semakin berat lagi, kalau tadi menyiksa, sekarang apa? Di embargo istilahnya. Atau istilahnya mereka itu adalah hadrul iktisodi, embargo. Dan itu bukan mengepung, bukan maknanya mengepung, tidak dikepung kemudian tidak melakukan, tidak bisa keluar, enggak. Tetapi apa? Di embargo. Tidak boleh untuk jual beli dengan mereka. Lalu bagaimana? Makan dan minumnya menjadi sempit kan? Untuk tidak jual beli dengan mereka, wala yunakihuhum, tidak melakukan pernikahan dengan mereka, wala yukalimuhum, tidak berbicara dengan mereka juga, hajar juga berarti, dihajar istilah kita sekarang, tidak boleh diajak bicara, tidak boleh ngomong dengan mereka ini, orang-orang yang di belakang Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin, wala yujalisuhum, tidak boleh duduk dengan mereka, kalau duduk tidak boleh sama-sama, ya. Hatta yuslimu ilaihim Rasulullah SAW, sampai mereka mau menyerahkan ya Rasulullah SAW kepada mereka, kepada kafir Quraisy itu. Ini dua suku, yakni Bani Muthalib, demikian juga Bani Hasyim ya, atau mungkin keturunan Bani Muthalib ataupun Bani Hasyim. Kalau kita lihat di pembahasan telah lewat, dari paman-paman Nabi SAW ya, sudah kita sebutkan di situ bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bapaknya adalah Abdullah, ya kan, demikian ibnu Abdillah, Nabi itu adalah anaknya Abdullah. Abdullah ini mempunyai beberapa saudara yang terkenal yang sering kita dengar, yaitu Hamzah yang tadi pamannya itu masuk Islam, kemudian Abbas, Abul Fadl, demikian juga Abu Talib, tidak masuk Islam Abu Talib, demikian juga Abu Lahab. Abu Talib namanya Abdul Manaf, Abu Lahab namanya Abdul Uzza, itu. Jadi Abu Lahab itu juga termasuk paman Nabi SAW. Abu Talib juga. Dan mereka ini, ya, paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian bapak Nabi Abdul itu anaknya siapa? Haulai kulhum aulad Abdul Muthalib. Ini semua adalah anaknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini, ya, itu adalah anaknya Hashim. Nah, inilah yang tidak boleh sedekah. Yang tadi di boikot tadi oleh kafir Quraisy. Jadi Abdul Muthalib itu kakaknya Nabi, ya. Dan itu adalah anaknya Hashim. Hashim ini punya saudara yang namanya Muthalib. Itulah tadi kita sebutkan Banu Muthalib itu. Jadi Banu Muthalib demikian juga Banu Hashim yang itu adalah bapak dari kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang diboikot. Dua ini, dua suku ini. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa mereka sepakat orang kafir Quraisy untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ya, untuk tidak jual beli dengan mereka, demikian juga tidak boleh menikahkan anak mereka atau mereka sendiri dengan Bani Muthalib, demikian juga Bani Hashim, tidak berbicara, tidak duduk sampai menyerahkan Rasulullah SAW. Wa katabu bidzalika shahifatan. Mereka menulis perjanjian ini, ya, di suatu lembaran. Wa alaquha fi saqafil Ka'bah. Kemudian mereka meletakkannya, digantungkan atau diletakkan di saqaf. Saqaf itu atap, atapnya Ka'bah, supaya mereka tahu. Karena Ka'bah itu sejak zaman dulu, bahkan sebelum Nabi diutus itu mereka menjadikan sebagai tempat berkumpul. Ya, tempat berkumpul. Bahkan mereka juga melakukan ibadah haji menganggap sebagaimana dilakukan oleh Nabi Ibrahim dulu. Yang di situ banyak kesyirikan. Sehingga mereka meletakkan di tempat yang diketahui oleh umum. Tidak boleh berbicara, tidak boleh untuk duduk, demikian juga jual beli dengan tadi Bani Hashim dan Bani Muthalib sampai menyerahkan Rasulullah SAW. Ini jalannya seperti itu mereka. Mulai dari menyiksa, demikian juga melawan perjanjian ini tadi. Diletakkan di saqaf, atapnya Ka'bah. Disebutkan oleh saya di sini bahwa kisahnya adalah masyhur, terkenal. Memang kalau kita lihat sanadnya, ya tidak disebutkan. Tapi ini masyhur, terkenal. Wala alam demikian. Ya, di situ ada buku-buku tentang sejarah juga, sejarah Ibnu Hisham, ini sejarah Ibnu Hisham dan sebagainya. Maka disebutkan di sini diletakkan di atap Ka'bah. Wa yuqal innal ladzi katabaha Mansur bin Ikrimah. Sebagian mengatakan bahwa yang menulis perjanjian ini adalah Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim bin Abdi Manaf. Wa yuqal, sebagian mengatakan yang menulis itu adalah Bal An-Nadr bin Haris. Fada alaihi. Kemudian Nabi mendoakan kejelekan pada yang menulis itu. Fada alaihi Rasulullah SAW fashulat yaduhu. Tangannya menjadi lumpuh. Disebutkan seperti itu. Nabi mendoakan, akhirnya dia tangannya lumpuh yang menulis ini. Ini disebutkan seperti itu. Mereka melakukan perjanjian ini, kemudian yang menulis perjanjian itu apa? Menjadi lumpuh tangannya. Wa hasa ila syi'at Banu Hashim wa Banu Muthalib. Kalau kita lihat di sejarah demikian disebutkan. Akhirnya mereka Banu Muthalib dan Banu Hashim ini yang diboikot ini, mereka pun menuju syi'at, yakni di suatu lembah atau jalan. Ya, jadi Banu Hashim dan Banu Muthalib mereka pun akhirnya menuju di suatu lembah. Mukminuhum wa kafiruhum. Orang yang beriman mereka demikian juga orang kafir mereka. Ila Abu Lahab, kecuali Abu Lahab, pamannya Nabi juga. Abu Lahab tidak menuju tempat itu. La anahulloh. Semoga di sini lebih mengkhatir. Semoga Allah melaknatnya. Karena datang Al Quran menyebutkan kan, tabat yada Abi Lahab wa tab. Fa'inahu dohiran Quraisy, dohiru Quraisy, Quraisyan. Karena dia ini Abu Lahab ini mendukung Quraisy. Untuk dia ini tidak untuk kemudian diboikot. Bahkan dia tidak menuju ke lembah yang pergi padanya tadi Banu Muthalib dan Bani Hashim diboikot ASEAN mereka. Keadaan yang berat. Ya. Wa baqa wala tilkal hal. Akhirnya terus menerus dengan keadaan seperti itu. Mereka yang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal di situ ada orang kafir juga kena semua. Nah, seperti ini kan berat. Kalau mungkin orang yang beriman saja mungkin tidak terlalu walaupun mungkin kurang, tapi ini orang yang tidak beriman juga, orang kafir juga kena imbasnya. Mungkin dibujuk-bujuk, janganlah kamu sudah serahkan saja, demikian. Ya, ini keadaan sampai seperti itu. sampai seperti ini keadaan itu, la yasul alaihim ahadun nahu min salasinin, tidak ada yang masuk kepada mereka itu 3 tahun. Tapi Allah berikan rezeki kepada mereka walaupun demikian keadaannya. Bahkan disebutkan di Zadul Ma'ad ini sebutkan oleh Ibnu Katsir, ini merupakan di Zadul Ma'ad boleh menyebutkan di halaman 77 jilid yang pertama. Disebutkan di sini oleh Ibnu Qayyim, fastadra adzalum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang kafir Quraisy itu semakin berat menghukum Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberikan gangguan. Fahasaruhu wa ahlu baitihi wa ahlu baitihi, kemudian mengepung, walaupun tadi kita sebutkan ini mengimbargo Nabi dan keluarganya. Fi syab, di suatu lembah. Syabi Abi Thalib salah sini. Namanya Syab Abi Thalib selama 3 tahun. Sebagian mengatakan 2 tahun. Ya. Dan Nabi keluar waktu itu ketika beliau ya umurnya 49 tahun, demikian disebutkan. Kemudian disebutkan juga Abdul bin Abbas waktu itu beliau lahir di saat ini. Ya, demikian keadaannya. Ini keadaan yang berat dialami oleh Nabi, demikian juga para sahabatnya. Sampai di sini subhanallahi wa bihamdika, syukur kepada Allah. Assalamualaikum.